adalah menjadi pelat, faktor pelat. Yakni anak sesungguhnya illa sebut sebabun hikmati adalah sebab terwujudnya hikmah. Jadi anak illa takana illa ada dua, faktakunul hiya lagaya dia adalah sama dengan tujuan, faktakun hiya sebabun sama dengan sebab. Sebab dua sukanya sebab buat sebab. masal, yakni ala sabilil misal, yakni annahum la yufatiruna la yufatiruna ayyakruku wala say'a alladhi laysa fihi ruhun wa ammal muharramun fahuwa alladhi fihi ruhun dikawli sallallahu alaihi wasallam kulifa an yansuku ayyakruku fihi ar-ruhu ruha kulifa an yansuku fihi ar-ruha walaysa bina fihim. Nah, apa ilah yang wawasannya membuat gambar? Al-ilahnya adalah al-ilah itu kita lebih tafsir ilah yang rohnya membuat gambar itu diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan khawfan dengan fitnah, khawatir terjadinya fitnah agama itu terjadinya kemusyrikan. Bisa menggambar orang-orang yang diagungkan dan para penguasa dan semacam itu, yaitu lima yusya gambar-gambar yang dikhawatirkan akan dijadikan persembahan pada dengan setelah beberapa waktu lamanya seperti yang dilakukan oleh kaum Nuh. Ada yang mengatakan bahasa ilah yang dilakukan dari syirik rububiyah adalah menjadi sekutu Allah dalam rububiyah. Jadi aku nahan dan mencawir di mana orang yang bersama ini ingin menyaingi Allah Azza wa Jalla dikhalfi dalam ciptaannya Allah takwini dan ciptaannya. Dalam alihi al-hadis ilah ini telah diisarakan dan disebutkan oleh hadis yaitu sabda Nabi SAW, orang yang paling kafir ciptaannya pada kiamat adalah para pembar-pembar. Mereka adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabinaan yang didasarkan ilah ini, maka sebagian ulama mengatakan segala sesuatu yang tidak Allah ciptakan tidak bisa diciptakan kecuali oleh Allah, maka menggambarnya hukumnya haram. Sampai-sampai menggambar gandum, gandum syair ataupun buru dan misalnya. Jadi ini adalah pendapat juga dari ulama tadi. Maka tasvir itu ada tasvir yang punya nyawa dan yang tidak punya nyawa. Tasvir yang tidak punya nyawa itu ada dua macam. Ada yang buatan manusia dan ada buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung, batu, dan ciptaan manusia, rumah buatan manusia. Nah, kalau tasvir makhluk tidak bernyawa dan itu buatan manusia itu ijma, bolehnya. Nah, bolehnya gambar motor, gambar tembok, gambar rumah itu boleh ijma. Tapi kalau itu makhluk yang tidak bernyawa, makhluk tidak bernyawa, namun itu hanya Allah yang menciptakan, itu khilaf. Mujahid mengatakan tidak boleh gambar sungai, gambar pohon, gambar batu, gambar gunung. Dan sungguh ulama selain Mujahid membolehkannya. Wastadalla bi qawlihi ta'ala, Mujahid berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, falyahluqu habatan wa yahluqu sya'iratan. Maka tidaklah manusia membuat gambar tersebut Apa sebab selalu disyariatkan? Matahari terbenam. atas segala sebab, bukan ilah. Ilahnya tidak kita ketahui, sebabnya kita ketahui. Maka sebab adalah mujibul lil hukmi, sesuatu yang mengharuskan, mewajibkan adanya hukum. Maka kita wajib, kapan kita wajib untuk bunuh? Setelah ada sebabnya, yaitu kejadian sebab. Kapan setelah bunuh kita sah, eksis, ada? Kalau kita memenuhi syaratnya, maka syarat adalah murbit lil hukmi, adalah menetapkan adanya hukum. Jadi sebab eksisnya hukum, sebab sahnya hukum. Faida ta'alaisi amaka tidak telah melakukan sebab sebelum sebabnya, maka tidak sah. Maka sebab adalah sesuatu yang mengesahkan hukum, mengesahkan satu perbuatan. Lianna ulayya sebut, kenapa tidak sah? Ya namanya sebut karena dia tidak ada. Lalu dan gula tidak ada. Tidak ada yang menolong. Faizah kalau Pak Ustaz yang mengatakan hala ukilah tajib alih tafawatu, orang ini belum punya kewajiban dia tafawat alasannya karena dia belum masuk umat. Dengan bahasa lain, belum membatalkan sumpah. Maka jawaban kita masuk umat sudah sah dan bukan riba. Faizah soal hala maka berdasarkan hal ini boleh seorang itu untuk membayar tafawat terlebih dahulu sebelum dia membatalkan sumpah. Ketika dia masuk rumah akhirnya membatalkan sumpah kemudian dia bayar kafarat, maka urusannya jelas, jelas sah. Dia batalkan sumpah, baru itu dia kafarat. Sahkah pembayaran kafaratnya? Sah. Karena telah dibayar sebab dan syarat. Namun yang jadi masalah adalah sumpahnya belum batal, sudah bayar kafarat dulu. Katanya jawab, ya boleh. Karena biasanya adalah sebelum syarat dan bukan sebelum sumpah. Wahai kaidah itu dan kaidah ini disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Qawaid Qiyas Liyah dan mengatakan anna syekh qabla sabar bila min wa ba'da munafidun baca atau amal jika dilakukan sebelum sebabnya maka itu sia-sia tidak dianggap ada. Sedangkan amal yang dilakukan setelah adanya sebab maka itu nafidun adalah amal yang sah. Contoh yang lain, lalu anak di sana amal tidak ada seorang seorang mengajar tentang umur. Tapi kalau dia khawatir, kalau dia punya kebutuhan untuk mengudul kepalanya sebelum saatnya, lianatihi karena adanya gangguan di kepalanya, misal itu. Fakat yang berpikir kebelah wujud tidak ada, maka hukumnya, maka seandainya orang itu gundul kepala sebelum saatnya, saatnya dia terkena ukur, maka dia terkena kafarat, terkena kewajiban fidyah, maka dimakan 6 orang miskin. Lalu fakat yang berpikir kebelah wujud tidak ada, gimana kalau khawatir ada seorang itu yang bayar fidyah duluan belum adanya gangguan di kepalanya, maka jawabannya lain dari umur tiga sah, karena tidak dijumpai sebab wajib bayar kafarat yang disebut sakit ya sama saja. Akan tetapi seandainya kutu kepala itu telah dijumpai, maka jalan sediata kalau dia bayar fidyah duluan belum dia gundul kepalanya, maka boleh. Kenapa? Dia jadi siapa? Kalau ada sebab, meskipun syaratnya belum ada. Sedangkan jika dia telah membayar fidyah, telah membayar kafarat, setelah dia menggundul kepalanya, maka orang ini telah menunaikan ibadah. Setelah adanya sebab dan syarat, maka itu jelas bolehnya. Jelas boleh. Maka kutu kepala itu adalah sebab adanya fidyah. Adanya kutu di kepala sebab adanya fidyah. Mengundur kepala sebelum saatnya ini adalah saat wajibnya fidyah. Dengan fidyah itu ada gangguan kutu. Maka jika belum ada kutu harus membayar fidyah. Karena belum sebab. Tapi kalau kepala sudah banyak namun belum sempat cukup, sekarang harus membayar fidyah dulu. Pagi bayar fidyah sorenya cukup. Maka Contoh yang lain adalah zakat. Zakat adalah sebab wajibnya adalah memiliki nisab. Zakat syarat wajibnya adalah anak setahun. Maka seandainya ada orang yang mendapati hartanya sebelum genap nisabnya, binaan berdasarkan prediksi annahu sawfa yatimmu, bahwasanya dia akan genap sampai nisab. Ini kambing saya sudah 39 ekor. Nisabnya 40 ekor. Sudah 39 bintang rapi sampai nisab. Belum sampai nisab. Kalau anak insana, maka seandainya ada orang yang mendapati hartanya sebelum genap nisabnya, maka tapi kalau prediksi nanti akan genap, maka zakat tidak sah. Kami saja sudah 9 dapat 40 telah tak dapat sekarang, maka tidak sah. Akan tapi seandainya seorang setelah memiliki nisab kemudian bayar zakat sebelum genap 1 tahun, jizahu dalika maka itu sah. Contoh yang lain, ada seorang yang membihar istrinya, mengatakan istrinya adalah seperti punggung ibunya, dan dia tidak punya keinginan dan belum punya tekad untuk menyetubuhi istrinya, maka dia telah bayar kafarat dia terlebih dahulu. Apakah boleh dan sah? Jawabannya boleh dan sah. Kenapa? Karena sebabnya telah terpenuhi. Sebab kafarat dia adalah adanya zihar. Walau bahar adanya ada seorang yang membihar istrinya, kemudian dia berkeinginan untuk kembali kepada istrinya, yaitu kembali untuk menyetubuhi istrinya, maka wajib atasnya kafar. Maka syarat zihar adalah azam, adalah keinginan untuk kembali kepada istri, keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan istri, sah. Sedangkan sebab kafar zihar adanya zihar. Dan syarat kafarat zihar adalah keinginan untuk kembali. Walau ya juzu, tetapi dia tidak boleh ayat jami'ah menjima istrinya sampai dia terkafarat, karena Allah mengatakan mengkabli ayat semasa. Walau anna hukal, seandainya orang itu, ada orang mengatakan, anak ini aku punya niat untuk membihar istriku dan telah bertekad untuk membihar istrinya, akan tapi belum mengucapkan kata-kata bihar dan datang dan bertanya, apakah boleh aku bayar kafarat bihar terlebih dahulu kemudian besok baru aku bihar? Sebaiknya tidak boleh, karena ini adalah sebelum adanya sebab. Maka dalam masalah bihar, maka kafarat zihar sebabnya adalah adanya zihar. Sedangkan syarat wajibnya zihar, syarat wajib kafarat zihar adalah, syarat wajibnya adalah punya niatan untuk kembali. Punya niatan untuk kembali. Maka niat kembali adalah syarat kafarat dia itu jadi wajib. Umnya untuk dia lakukan adalah niatan untuk kembali. Maka jika orang membayar kafarat dia sebelum sebab, maka tidak sah. Sebelum ada zihar, sebab kafarat dia, maka tidak sah. Bagaimana kalau sebabnya sudah ada? Syaratnya sudah ada, namun syaratnya belum ada. Syaratnya apa tadi? Niat untuk menyetubuhi istri, belum ada niat. Makanya belum ada, belum ada padanya syarat wajib zihar. Ya sah. Terus dia bayar zihar, Kalau kaidah aqlatun kathiratun, kaidah ini punya dari banyak contoh dalam masalah ibadah dan masalah muamalah. Fadhlul furuq masalah ini antara sesuatu dengan ja'ala. Itu ja'ala. Maka di antara beda ja'ala dengan ijarah, namanya ja'ala itu jam terjadinya bebas. Maka yang namanya sayembara itu bebas. Orang mau nangkep sapi dari itu tunggu waktu seminggu, itu waktu sehari, itu waktu setengah hari. Ya kalau siapa yang berhasil, maka dia yang berhak mendapatkan upah. Lain dengan ijarah, kalau ijarah perjanjian sewa orangnya itu jelas, kamu tak sewa. Waktumu dari jam sekian sampai jam sekian saya beli. Ijarah. Demikian pula salat fardu dan salat sunnah, dua-duanya salat fardu itu demikian, ada beda di antara keduanya. Demikian juga puasa dan sedekah. Taman taqal ilma bukan taqal ya. So, bukan fi'il namun isi. Sami taqal ilmi wa tahsilihi, maka di antara metode untuk menguasai ilmu agama wa tahsilihi dan mempelajarinya, wa hasrihi wa jama'ihi, mengumpulkannya dan mengumpulkannya adalah tidaklah seorang mengetahui berbagai perbedaan antara bab-bab ilmu. Ada bab ini, ada bab itu. Sudah tahu bedanya, dan nanti dalam khutbah jadi terdapat perbedaan lagi. Perbedaan antara hadiah dengan suap. Orang itu akan punya ilmu dengan baik, orang itu bisa memberikan penjelasan yang memuaskan ke orang lain, bisa memahamkan ketika orang punya kemampuan menjelaskan bedanya ini dengan itu. Fa inna hadza min ahsani ma yaqulu, maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat bagus dan yang dasar untuk menguasai ilmu yang aham. Sangat penting. Allah berfirman dari orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian pembeda. Demikian pula Allah Subhanahu wa Taala menyebut kitabnya adalah pembeda. Maksud kitab yang menurunkan Al-Qur'an, sang pembeda yaitu Al-Qur'an kepada hambanya. Wa ulifa fi hadza kutubun, dan telah ditulis fi hadza dalam masalah ini kutubun, banyak buku. Misalnya ada buku judulnya Al-Furu, karya Az-Zuhairani. Nama aslinya Idhul Dalail fil Faqhil Bainal Masail. Sudah dicetak dengan dua jilid dengan tahqiq Syekh Umar As-Sabit. Akan tapi kekurangan buku ini adalah beliau membawakan sebagai hal contoh-contoh yang tidak disepakati. Wafiha nazara, maka dalam contoh-contoh tersebut ada satu hal yang perlu dikritisi. Contoh yang lain adalah asbab wa nadha'ir dan suti, maka ini tidaklah mengapa orang mempelajarinya. Contoh yang lain adalah kitab karya Qarafi namanya Al-Furu. Kemudian dan contoh karya ulama sekarang atau buku nama Mu'asiri ya, kayak bukunya Sa'di. takun nasihan, maka dalam perhatian dengan berbagai perbedaan, karena boleh jadi perbedaan adalah perbedaan yang sama, yang tipis. Bermasalah. Kulna telah kita telah kami katakan bahwa sesuatu sebelum sebabnya itu tidak sah, dan setelah sebabnya dan sebelum syaratnya itu sah. Contohnya adalah kafal, kafal zihar, atau kafal sumpah. Karena sekarang ada permasalahan, gimana dengan sholat? Akan tetapi sholat jika dijumpai sebabnya, yaitu dukhulul waqti, dan orang mengucapkan sholat maaf terhadap sampai usul zihar, padahal belum memenuhi salah satu syaratnya, misalnya wudhu. Wudhu sah, dukhulul waqti itu sebab. Fa'in halatasi, maka sholat sebelum syarat dipenuhi, maka ini tidak sah. Sama jamu, maka bagaimana kita kompromi antara masalah kafal sumpah dengan masalah sholat, dan di sana sama-sama ada istilah syarat. Maka jawabannya kami katakan hada gairu hada, syarat di sini beda dengan syarat di situ. Fa'in al-aslam, kepada asalnya sesuatu tidaklah sempurna, tidaklah sah, kecuali jika semua syaratnya terpenuhi. Walaupun bainama wadihun, dan beda antara keduanya adalah jelas. Famadzukru fil qa'idati huna ma'nahu, maka apa yang disebutkan dalam qa'idah di sini maknanya adalah idza qulita al-fi'lu ala syartin, jika perbuatan itu dikaitkan dengan syarat. Jika perbuatan itu dikaitkan ala syartu dengan syarat, walaisal fi'lu makrukan fihi asyartu, dan tidaklah perbuatan tersebut makrukan fi syartu, syaratnya ditinggalkan. Ini syarat dalam kaidah ini. Wal-misal ala dzukru fil mas'alah, kita sediakan contoh yang disebutkan dalam masalah adalah fi'lun fata fi syartun nafsu'un, adalah orang itu sholat duhur sebelum berwudu atau tanpa berwudu, maka ini adalah perbuatan yang fata fi syartun, terlewatkan salah satu syaratnya. Amma fi'lun, adapun perbuatan yang utiba ala syartin dikaitkan dengan syarat dan punya sebab, nah itulah yang kita katakan. Jika anda mengerjakan yang setelah sebab dan sebelum syarat, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wa tawdihu dhalika anna syai'a idza kana lahu sababun wa syartun wa fa'altahu ba'da sababi wa qabla syarti fa hadza jaiz. Begitulah dimana ukara kebila wujud syarti ala di yustaratu lisihatihi, liana syai'a ala di yustaratu lisihati lakudha min wujudihi, kami sadilah jatuh kilo fil mas'alah. Penjelasan tambahannya adalah sesuatu yang memiliki sebab dan syarat, lalu anda kerjakan pada sababi setelah sebab dan sebelum syarat, maka ini dibolehkan. Berbeda dengan seandainya lautan qabla wujud syarti, qabla wujud syarti, dengan perbuatan yang dikerjakan sebelum ada syarat, alladzi yusarratu li sihhatihi, yang menjadi syarat sahnya perbuatan. Karena sesuatu yang menjadi syarat sah labudda min wujudihi, maka harus ada. Kalau misal ala dzikra fil mas'alah, sebagaimana contoh sholat yang telah disebutkan dalam mas'alah, maka sebab itu, syarat itu ada dua macam, ada satu sihah dan ada satu wujud. Ada satu sihah dan ada satu wujud. Nah, kaidah yang tadi kita baca adalah bicara tentang sa. berwujud. Syarat wajibnya bayar kafarat adalah batalnya sumpah. Berwujud. Sedangkan tharoh, wudu, wudu itu adalah satu sihah. Nah, kalau satu sihah, maka syarat sah. Maka yang namanya amal itu sah, ya kalau sahnya terpenuhi. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah satu wujud. Bayar zakat, syarat wajib bayar zakat telah genap 1 tahun. Itu syarat wajib. Sebelum genap 1 tahun tidak ada kewajiban. Belum? Sebelum genap 1 tahun tidak ada kewajiban bayar zakat. Maka syarat di sini adalah satu wujud, syarat wajib. Maka ini juga patut dibedakan. Dua jenis syarat ini juga harus dibedakan antara satu wujud syarat wajib dengan satu sihah. Maka satu amal dilakukan sebelum adanya syaratul sihah tanda sah, dan satu amal dilakukan sebelum adanya syaratul wujud setelah ada syaratul wujud